Bisa kita mulai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutun illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqatih wala tamutun illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhal nasu taqwa rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku, bapak ibu sekalian, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Mari kita awali pertemuan kita di pagi ini, kajian duha ini, dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menjalani kehidupan di hari ini, saat barangkali mohon maaf sementara saudara-saudari kita sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Penting Bapak Ibu catat, Allah memberikan statement dalam Al-Qur'an di surah ke-67 Al-Mulk ayat kedua itu, "Wallazi khalaqal mauta wal hayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dan kita nanti fokus karena saya 10:30 harus meninggalkan tempat ini ya. Jadi saya harus berangkat kembali. Jadi nanti ada materi yang harus kita padatkan. Jadi kalau ibu tidak fokus nanti ada beberapa hal yang ketinggalan sayang ya. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqal mauta wal hayaa. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian lalu kehidupan. Tujuan utamanya liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Untuk menguji yang masih hidup itu, siapa yang bisa meningkatkan amal kebaikannya. Sekarang coba perhatikan di sana, di ayat itu yang didahulukan kematian atau kehidupan? Kematian. Wallazi khalaqal mauta wal hayat. Tapi umumnya manusia, maaf, wafat dulu baru hidup atau hidup dulu baru wafat? Hidup dulu baru wafat. Baik. Pertanyaannya lihat, kenapa di situ didahulukan kematian dulu, baru kehidupan, dan ujungnya ditutup justru menguji yang masih hidup untuk meningkatkan amal baiknya. Ini bisa dibaca nanti dalam ilmu balaghah, Bu ya, ilmu sastra bahasa Arab. Kehidupan, kenapa diakhirkan di ayat ini, seakan-akan ingin memberikan kesan bahwa hampir tidak ada manusia yang umumnya ingin meninggal cepat-cepat, selalu ingin di akhir. Ingin lebih lama. Bukti gampangnya mudah saja ya. Siapa di antara kita yang ingin meninggal 5 menit lagi? Oh, tidak ada ya. Hampir semua mengatakan nanti, nanti, nanti. Karena itu kehidupan diakhirkan ya. Tapi ketika maut itu didahulukan, seakan-akan ingin memberi pesan kepada kita, harap-harap ingin hidup dalam keadaan yang masih panjang, tapi maut bisa datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Kita mesti sadar bahwa barangkali sementara orang yang sudah kembali menghadap Allah, menurut Allah prasangka baik kita bekal sudah cukup. Ini amal baiknya sudah banyak, dosanya sudah banyak diistighfari. Jadi barangkali menurut Allah dosanya ringan, amal baiknya cukup, pulang selesai. Nah, kita yang masih hidup diberi kesempatan mulai dari hari ini, justru barangkali termasuk bagian ujung ayatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Untuk bisa belajar dari itu, menyempurnakan amalan-amalan yang kurang di masa lalu dan memperbanyak amal-amal kebaikan dari kesempatan yang diberikan ini. Maafkan saya kalau harus mengatakan, bila ada orang sudah diberi kesempatan tidak juga digunakan, maka berlipat kerugian pada dirinya. Coba ibu cek itu ya. Ada anak 3 tahun sudah hafal Quran walaupun sarafnya terganggu. Fajar namanya. Lahirnya prematur, sarafnya terganggu, yang kalau ditanya jawabnya baru beberapa detik kemudian. Tapi kalau ditanya Quran itu seketika bisa menjawab. Musa usia 5 tahun, beranjak ke 6 tahunnya matanya buta, bisa hafal Quran. Ya. Ada orang diberikan 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun untuk pegang mushaf pun kadang-kadang sulit. Ya. Nah, saat Allah memberikan kesempatan lagi, maksimalkan. Berikan dan isi itu dengan kebaikan. Barangkali ini waktu diberikan oleh Allah untuk sekedar beristighfar kita akan dosa-dosa yang pernah dilakukan dan menambah amal saleh yang barangkali kurang, supaya cukup bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal saleh kita yang sekiranya diwafatkan kita kapan saja cukup bekal kita untuk kembali kepadanya. Baik, ibu dan bapak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dalam topik tazkiyatun nafas. Ya, tazkiyatun nafas, ilmu untuk menjaga diri. Ilmu untuk menjaga diri dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit jiwa yang mengotori. Jadi ilmu, ya. Saya ulang, ilmu untuk menjaga diri dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit jiwa yang mengotori. Ilmunya disebut dengan tazkiyatun nafas. Di dua atau tiga edisi yang lalu kita telah bahas pendahuluan atau mukaddimah dari ilmu ini. Kita sudah terangkan bagaimana awal mula manusia diciptakan. Kita sudah bahas apa itu perbedaan antara roh, kemudian nafas, ada juga akal, ada fisik. Kita sudah bedakan. Hari ini kita akan belajar inti kajiannya. Jadi dimulai dari sini, ya. Dan ini nanti akan menentukan apakah seseorang bisa berperilaku baik atau berperilaku buruk. Kesimpulan kita yang terakhir kemarin, sikap seseorang bisa bersikap baik atau buruk, beramal soleh atau berbuat salah, itu kata Nabi bergantung pada keadaan hatinya. Jadi kalau situasi hatinya tidak memiliki penyakit-penyakit, bersih dia, maka hati akan memberikan respon positif kepada seluruh anggota tubuhnya. Ya. Jadi kalau dalam diri kita ini tidak punya iri hati, misal, ya, sikapnya hanya baik saja, tidak punya dengki, tidak punya marah, ya, sikapnya baik, maka yang keluar ke tangan akan baik, ke wajah akan baik, ya, yang terlahir hanya senyum, matanya baik, perkataannya baik, tangannya baik, kakinya baik, karena isi hatinya bersih, tidak ada yang kotor. Ya. Tapi kalau isi hatinya kotor, ini yang jadi masalah. Mohon maaf, maka yang kotor ini nanti akan diteruskan masuk ke mata, tiba-tiba pandangannya tidak mengenakan. Ya. Orang bisa berpandangan dengan penuh, yang ini kok terus-terusan melotot. Ya. Masuk ke mulut, ada orang yang bisa bicara yang baik-baik, tapi kok yang ini bisa kasar? Ya. Karena isinya kotor. Ya. Masuk ke tangan, bisa berbuat yang curang. Masuk ke kaki, bisa melangkah pada yang tidak tepat. Nah, ilmu untuk membersihkan keadaan hati ini supaya yang mengalir pada anggota tubuh itu baik, itulah yang disebut dengan tazkiyatun nafas. Nah, sekarang kita akan belajar pada bagian inti ilmu yang pertama, ya, ini yang paling penting. Saya terangkan dulu. Nanti ada dua bagian dalam ilmu tazkiyatun nafas yang penting dibahas. Ya. Saya berikan pesan yang penting karena bagian pertamanya nanti itu jarang diungkap, Bu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu belajar ilmu tazkiyatun nafas, ini agak jarang membahas yang pertama. Biasanya langsung pada yang kedua. Ya. Biasanya dibahas dalam ilmu tazkiyatun nafas, apa penyakit-penyakit hati itu. Ya. Bagaimana membersihkannya. Ya. Padahal nanti kita akan lihat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya, ilmu ini akan dibagi pada dua tahapan. Baik. Mari kita lihat pelan-pelan. Saya pernah terangkan di awal pertemuan bahwa setiap manusia yang tercipta terlahir dari perut ibundanya, rahim ibundanya, maka keadaannya disebut oleh hadis Nabi SAW sebagai fitrah, cenderung baik, ya. Dan lingkungan nanti akan merubah, tiba-tiba bisa bersikap buruk, ya. Kita lihat di hati seseorang, kalbu seseorang. Asalnya cenderung bersih, ya. Dari bersih ini berpotensi menjadi pribadi yang baik. Pelan-pelan. Ini sudah besar. Baik. Lihat sini. Karena itu Bapak Ibu tidak akan pernah temukan anak baru lahir sudah berperilaku buruk, itu tidak ada, ya. Saya belum pernah dengar sampai dengan pagi ini ada anak baru dilahirkan ibunya sudah mencela, misalnya. Itu tidak ada. Begitu lahir, kenapa mama melahirkan saya? Gak ada, ya, pasti nangis, ya. Saking lembutnya orang di sekitarnya, jangankan kawannya, lawannya pun bisa sayang gitu, ya. bisa sayang, kelembutannya, kasih sayangnya dan sebagainya. Tapi kenapa nanti setelah dia tumbuh, berkembang, berkembang, berkembang dewasa, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya? Lisan bicara bisa berubah, kaki melangkah bisa salah, pandangan bisa keliru. Nah, Nabi mengisyaratkan, kita sudah bahas di pertemuan lalu, ada penyakit-penyakit yang masuk ke hatinya. Ini penyakit yang masuk ke hatinya. Fa'abawahu, kata Nabi, ya, maka lingkungan sekitarnya. Ini ada yang spesifik menerjemahkan orang tua, itu kurang tepat, ya. Abawa itu dalam bahasa Arab itu bukan ayah dan ibu. Abawa itu lingkungan yang memberikan pengaruh, ya. Bisa ayahnya, bisa ibunya. Ada anak ketika terlahir ayahnya wafat, ya. Sebelum lahir, bahkan sebelum lahir ayahnya meninggal, saat lahir ibunya meninggal, ya. Kan bawaannya baik itu, cuma mungkin dirawat oleh pamannya, dirawat oleh kakeknya, dirawat oleh tetangganya, ya. Nah, itu yang memberikan pengaruh. Ada yang dirawat oleh keluarganya baik, cuma disekolahkan di tempat yang tidak baik, bergaul di lingkungan yang tidak baik, itu yang memberikan pengaruh. Masuk penyakit ke dalam hatinya, kata Nabi. Ini yang kemudian merubah keadaan yang bersih menjadi kotor. Dari sini melahirkan perilaku-perilaku yang buruk kehidupannya. Pelan-pelan. Nah, ilmu untuk mengembalikan yang kotor ini ke dalam keadaan bersih, membersihkan penyakit yang mengotori kalbu ini supaya kembali pada keadaan yang baik sikapnya, bersih isi kalbunya, itu yang kita namakan dengan tazkiyatun nafas, ya. Kemarin kita sampai sini. Pelan-pelan. Sekarang mari fokus di sini, kita mulai inti bahasan kita. Pelan-pelan. Umumnya kajian tazkiyatun nafas itu langsung membahas bagaimana caranya membersihkan kalbu dari penyakit-penyakit yang mengotorinya, ya. Tapi sebetulnya ada kajian yang cukup dalam yang justru memulai dengan bagaimana cara mencegah penyakit itu masuk ke dalam kalbu. Mari kita lihat, asalnya saat seseorang itu terlahir bersih atau kotor hatinya? Bersih, ya. Kenapa bisa kotor? Karena ada penyakit yang masuk ke dalam kalbunya, gitu kan? Baik. Sekarang persoalannya, kalau penyakit itu bisa kita cegah untuk tidak masuk, kenapa harus kita bersihkan? Seperti penyakit fisik, ya. Ya. Ada seorang terkena penyakit fisik, kalau dia bisa cegah dirinya tidak terkena penyakit dengan melindungi diri, kenapa harus disembuhkan? Ya. Jadi kalau bisa mencegah, kenapa harus mengobati? Ya. Karena itu, bagian pertama dari ilmu tazkiyatun nafas itu sebetulnya bukan membersihkan kotoran yang ada di kalbu, tapi satu, mencegah penyakit-penyakit hati masuk ke dalam kalbu. Aspek pencegahan. Satu, pelan-pelan. Nah, nanti pada bahasan yang kedua, kalau ternyata selama hidup ini ada struktur tubuh kita yang lemah untuk mencegah penyakit itu masuk, ya, seperti penyakit fisik mudah datang, menginfeksi, ya, mudah menjangkiti karena imunnya lemah, maka nanti ada orang yang hatinya pun lemah, ya, perisainya lemah, sehingga mudah terjangkiti penyakit-penyakit hati. Nah, kalau sudah masuk ke dalam jiwanya, ke dalam kalbunya, bagaimana kemudian cara membersihkannya? Itu bagian yang kedua nanti, ya. Cara mengobati atau membersihkan penyakit hati. Jadi pertama aspek pencegahan, kedua aspek pengobatan atau pembersihan. Kita mulai bagian yang pertama. Dicatat dulu dalilnya, silahkan. Kita berusaha sedapat mungkin untuk bisa membahas sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi nanti kita akan bahas, kalau ada teori-teori modern terkini yang paling bagus, maka bila ada di Quran, Quran yang terbaik. Bila ada contoh-contoh yang cukup baik, kalau Nabi sudah mencontohkan, maka contoh Nabi yang paling bagus, ya. Nanti kita akan buktikan. Satu, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, para pria. Ayat 31 untuk perempuan. Pelan-pelan. Sudah. Dua, Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 25. Saya coba tulis ya, coba tulis. Sini saja. Satu, Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. Kita ambil contoh beberapa ayat saja. Dua, Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 25. Itu bisa disimpulkan di Quran surah kedua ayat ke-7. Ini bahayanya. Kita ambil hadisnya misalnya. Saya tuliskan ke sini. Nanti kita bacakan ulang. Hadis Muslim nomor hadis 1015 1015. Hadis Muslim masih. Nomor hadis yang kelima, saya urutkan sesuai dengan urutan topiknya. Hadis yang kelima. Baik, saya bacakan ulang. Sudah? Saya ulang ya. Quran surah 24 An-Nur ayat 30 sampai 31. Kedua, Quran surah ke-6 Al-An'am ayat ke-25. Ketiga, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-7. Hadisnya kita ambil dua contoh saja ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1015. Dan hadis masih riwayat Muslim nomor hadis yang kelima. Baik. Kalau ibu punya kitabnya, bapak punya kitabnya, di jilid yang pertama terbitan Darul Hadis itu halaman 107 ya. Di situ bisa ditemukan nomor hadis yang kelima dari Abu Hurairah. Sudah? Baik. Kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu sekalian, seperti pernah diulas di pertemuan lalu, bahwa saat Allah menciptakan manusia itu, selain memberikan inti kehidupan pada jiwanya, tempat roh bersemayam dalam dirinya, ternyata roh ini punya koneksi ya. Jiwa ini punya koneksi yang menyambungkan dia, hati-hati ini agak dalam kajiannya ya, yang menyambungkan dia dengan seluruh elemen tubuh ya. Jadi pelan-pelan, tangan bisa bergerak ya, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, itu kalau roh memberikan komando ya, memberikan perintah ya. Nanti yang menjadi jembatan disebut dengan akal. Saya telah terangkan di pertemuan lalu ya. Jadi setiap tangan ingin bergerak, roh memberikan perintahnya, masuk lewat akal, akal kemudian meneruskan kembali ya. Saya sudah sampaikan di pertemuan lalu tentang penemuan ini, dan kami sudah bahas ya. Dulu kita bahas dengan Dr. Manufris Kasim, dan ini terbukti secara ilmiah ya. Ketika manusia di MRI dilihat, ternyata betul seluruh tindakan-tindakannya itu benar kata Nabi, asalnya dari kolbu. Jadi ketika kolbunya ini baik, maka rohnya, kolbunya akan memerintahkan kepada akalnya ya. Akalnya meneruskan, misal kepada tangan, tangan berikan ya. Mulut senyum ya. Wajah tetap dengan baik, kaki melangkah ya. Sebaliknya ketika isi hatinya kotor, maka diteruskan kepada akal. Akal kemudian meneruskan kepada tangan ya, tangan bisa mencuri, kaki bisa menendang, mulut bisa bergibah, macam-macam. Nah, tapi yang paling menarik ini, dan ini pun dibuktikan melalui penemuan yang sangat ilmiah. Bagaimana roh bisa memberikan respon itu? Ternyata di situ ada respon bolak-balik, tergantung dari aspek luar, saya ulang, tergantung dari aspek luar, yaitu anggota tubuh ini yang menerima informasi-informasi yang disampaikan ke dalam kalbunya. Saya ulang ya. Jadi ketika kita misalnya melihat, kemudian mendengar atau menerima informasi tertentu, itu yang diteruskan kepada kalbu. Kalau yang diterima baik, maka kalbu akan merespon dengan baik. Diberikanlah respon lewat akal ya, untuk diberikan respon terbaiknya. Tapi kalau yang diterima itu yang buruk-buruk, misal mata melihat yang jelek ya, maka informasi yang jelek ini akan diteruskan kepada kalbunya. Dari sini diproses di akalnya, ini yang meneruskan respon-respon buruk pada anggota tubuhnya. Nah, jelas sampai sini? Ini agak dalam sedikit ya. Baik. Dari sini kita sederhanakan sebentar, kita sederhanakan. Ternyata sumber seseorang itu bisa mendapatkan penyakit-penyakit di kalbunya. Penyakit itu masuk lewat sumber-sumber di anggota tubuh kita yang menerima informasi. Mata, apa fungsinya? Bukan cuma melihat, menerima informasi lewat penglihatan. Karena bukankah ibu saat melihat sesuatu, merespon sesuatu? Bukankah bapak saat melihat sesuatu baru muncul respon? Ya. Coba cek deh, cek. Bukankah saat Anda melihat saya baru terfikirkan untuk memberikan respon? Ya. Ada yang mikir, ada yang macam-macam. Ya. Bukankah saat melihat pintu masjid dibuka, tiba-tiba respon ke kaki, masuk langkahkan kaki kanan? Ya. Begitu pintu dibuka untuk keluar, responnya langkahkan kaki kiri. Ya. Kenapa respon itu keluar? Karena ada yang dilihat. Ada yang nampak dalam penglihatan. Ya. Demikian juga ketika Anda misalnya mendengar sesuatu. Contoh. Ibu tolong simpan pulpennya dulu, Bu. Simpan. Simpan dulu, simpan. Enggak ada yang nulis. Ah, itu kan ibu lakukan kan? Saya katakan simpan karena ibu dengar, maka muncul respon. Ya. Kalau saya tidak katakan itu, ibu tidak akan simpan. Ya. Di apa yang sering kita dengar dalam kehidupan, dengar baik, muncul kebaikan. Dengar jelek, muncul yang jelek. Ya. Di setiap yang didengar, setiap yang dilihat, setiap yang dirasakan, justru itulah yang akan sampai ke dalam kalbu. Bila baik akan memberikan yang baik-baik, yang jadi masalah di sini kita akan memulai. Bila yang dibawa itu adalah informasi yang buruk, baik yang ditatap, didengar atau yang dirasakan, justru itu yang membawa penyakit. Maka turunlah kemudian ayat-ayat Quran. Kita mulai bahasannya di sini. Aspek pencegahan pertama, jika seseorang tidak ingin terjangkiti penyakit kalbu dan tidak harus dibersihkan, maka dia harus menjaga sumber-sumber informasinya agar tidak membawa yang buruk yang dibawa ke dalam kalbunya. Jelas ke sini? Yuk kita mulai dari kepala dulu, ya, sampai nanti ke ujung kaki. Pelan-pelan. Ibu tidak akan temukan ini, termasuk bapak, di kitab manapun, ya, kitab yang dianggap agama di muka bumi ini, atau kitab-kitab, buku-buku yang jadi pegangan, kecuali cuma di Quran. Kita akan temukan informasi yang sangat hebat, menyampaikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana caranya menjaga keseluruhan ini, agar seluruh informasi yang masuk ke dalam diri kita itu baik, dan direspon nanti lewat perilaku yang baik. Kita ambil contoh, satu mata. Mata. Tadi apa fungsinya mata? Lihat. Baik. Ternyata kata Quran tidak sampai situ. Ya, tidak sampai situ. Yuk kita lihat Quran surah 24 ayat 30 sampai ayat 31. Pelan-pelan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ada? Ayatnya baik. Ini untuk laki-laki ya? Untuk laki-laki para ikhwan. Kata Allah dalam Al-Quran, Muhammad qul lil mu'minina, katakan pada orang-orang yang masih merasa punya iman. Baik. Sebentar, kita berhenti dulu di bagian pertama ini. Saya berikan rumus tafsir sebentar, Bu ya, Pak ya. Kalau kita temukan di dalam Al-Quran ayat-ayat dibuka dengan kalimat iman, apapun bentuknya, misal ada yang menggunakan yu'minun, ya. Al-Baqarah ayat ketiga, kalimat iman pertama, alladzina yu'minuna bin. Baik. Ada yang menggunakan amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Siap. Ada yang menggunakan al-mu'minun seperti ayat ini, ya. Mu'minun qad aflahal mu'minun, mu'minin kullil mu'minin, ya. Kalau ibu bapak temukan di Quran, saya agak pelankan sebentar, ayat-ayat yang dibuka dengan kalimat iman, yakinkan hati-hati isinya, informasinya itu akan menjadi indikator ukuran tingkat keimanan seseorang. Kalau isinya perintah diawali dengan kata iman, maka perintah itu akan menjadi ukuran keimanan seseorang. Semakin cepat merespon perintahnya, itu menandakan semakin kuat imannya. Tapi kalau semakin bermalas-malasan bahkan ditinggalkan perintahnya, itu tandanya imannya bermasalah. Saya beri contoh, kalimat iman pertama di Quran itu disandingkan dengan kalimat sholat. Coba lihat Al-Baqarah ayat 3 kita hafal, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat iman disandingkan dengan kalimat sholat, ya. Ini artinya orang-orang yang cepat merespon perintah sholat, ya, mudah menunaikan sholat, itu tandanya imannya bagus, baik, ya. Tapi kalau ada orang yang malas-malas, bahkan ditinggalkan dalam kehidupannya, dia mengaku muslim tapi tidak mau sholat, maka ada yang salah dalam imannya. Ada yang salah. Ya. Subuh jam berapa sekarang? Oh, bagaimana? Masya Allah. Jadwal belanja tahu, jadwal sinetron tahu, jadwal sholat tidak tahu. Subuh jam berapa? 4:36. Baik. Lihat sini, panggilan sholat disandingkan dengan iman. Yeah. Termasuk Anda yang Jumatan juga. Jumatan dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah. Yeah. Azan subuh 4:36. Saya sering berikan contoh ini, yeah. Disandingkan dengan kalimat iman. Ada orang yang sebelum azan bahkan dia sudah siap-siap. Jam 4 dia bangun. Ada yang jam 3 dia tahajud dulu, dia istighfar dulu. Nah, ini tandanya orang-orang yang cepat merespon perintah itu imannya sangat bagus. Imannya baik. Ya. Tapi yang jadi masalah, misal dipanggil jam 4:36, ada yang malas-malasan, ya, ada yang terabaikan, bahkan mungkin ada yang baru bangun jam 6:34, ya. Dan ini pun belum sadar sholat, belum sadar sholat, maka ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya. Dia bola bisa bangun, sholat bisa tertinggal. Ya. Ini imannya bermasalah. Sekarang yang menarik, rumusnya di Quran, rumus ini sekarang diterapkan dalam praktek tazkiyatun nafas. Kata Quran, kul, katakan lil mu'minin, Muhammad katakan bagi para pria yang masih merasa punya iman. Jadi iman kita dipertaruhkan, Pak. Iman kita di sini diukur. Ya ghaddu min absarihim, tolong jaga pandangannya, batasi. Ternyata kata Quran, mata itu fungsinya bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat pada hal-hal yang diperkenankan. Yang dibatasi oleh hukum syariat. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, ada di antara para pria melihat sesuatu yang tidak diperkenankan di luar batas yang dibenarkan oleh syariat, maka ada yang salah dengan imannya. Tapi jika ada di antara kita, para ikhwan, para laki-laki, yang melihat yang diperkenankan oleh syariat saja, yang lainnya kemudian dipalingkan, ya ghuddu, ghuddu itu palingkan. Ya. Pada yang benar dilihat, pada yang tidak benar kemudian dipalingkan, maka itu pertanda ada kebaikan dalam imannya. Baik. Yuk kita perhatikan misal, ya. Nabi menganjurkan kita melihat yang baik-baik, ya. Melihat orang ke masjid, melihat Quran, melihat orang yang berakhlak mulia, melihat pemandangan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itu yang menarik begini, ketika seseorang dekat dengan Allah, itu lihat pemandangan pun yang diingat bukan bagusnya, yang diingat Allahnya, ya. Coba lihat, dulu kami saat berada di Tripoli, di Libya, kami mengajar di sekumpulan ahli perminyakan, ya. Ada seorang geologis yang sebelum mengaji itu kalau lihat batu, ya, bawa berita atau informasi setelah beliau penelitian itu ceritanya, wah batu itu hebat, Ustaz. Ya. Ustaz, lihat batu itu bisa bedakan satu dengan yang lain, ada kode-kodenya. Tapi setelah belajar, ya, setelah mengaji, mengkaji Quran, melihat keterangan Nabi, cara pandangnya sudah lain. Masya Allah, Ustaz. Betapa Allah itu sempurna menciptakan alam. Lain kalimatnya tuh, Masya Allah, Ustaz. Jadi Allah sudah memberikan tanda pada batu. Jadi ada orang-orang yang ketika menatap sesuatu pun saking kuatnya imannya, yang diingat Allah saja. Ali Imran 10 ayat terakhir itu, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil. Lihat ayat selanjutnya, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi ada orang-orang yang lihat langit kagum aja. Ya. 9 Maret nanti ada gerhana total. Ya, Masya Allah. Disiapkan dari sekarang. Cuman kagum, numpang kagum aja pada peristiwa itu. Ya. Tapi ada orang-orang yang jauh-jauh ketika melihat itu dia lihat dengan imannya. Masya Allah. Allah ciptakan alam. Begitu bagus bintang. Begitu bagus matahari. Begitu bagus bulan. Tidak mungkin ada yang diciptakan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangan kebaikan. Nah, yang menarik, yuk kita kembalikan. Bagaimana pandangan-pandangan itu bisa muncul sehingga bisa menguatkan iman? Kata Quran, kalau mata ini dijaga supaya lihat yang baik-baik saja. Kalau seseorang ada melihat yang buruk-buruk, ini yang jadi masalah. Ternyata, maaf, pertama, pandangan yang buruk itu kata Al-Quran diisyaratkan di ayat ini, satu, itu bisa meruntuhkan iman.

Allah sudah merawat diri kita dengan baik, kita yang mencelakai diri. Jadi kalau tangan ini berubah menjadi kotor, kaki menjadi salah melangkah, lisan jadi salah bicara, itu bukan Allah yang salah. Allah sudah jaga, kenapa kita rusak? Itu maksudnya. Jelas sampai sini? Baik, itu contoh bagian yang pertama. Jadi tolong ibu, bapak mulai hari ini, pastikan di seluruh keluarga kita, mulai anak, cucu, keluarga besarnya, coba lihat, jangan-jangan yang menjadikan salah berperilaku itu karena salah memandangnya, ya. Salah menampilkan informasi lewat pandangannya, ya. Jelas sampai sini? Contoh kedua, ini yang paling berbahaya. Saya berhenti di sini, nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan setelah sesi ini, ya. Saya beri contoh cepat, contoh kedua, Quran surah 6 ayat ke-25. Quran surah 6 ayat ke-25. Saya mau masuk ke mulutnya. Ke mulut saya cepat saja. Maaf, di telinga dulu sebentar, telinga nanti baru masuk ke mulut. Telinga dulu. Ini yang paling dominan, ya, ini yang paling dominan. Satu tadi mata. Jadi kalau ada seseorang yang punya penyakit di kalbunya, iri hati, dengki, macam-macam, sumber pertama mata, ya. Bukankah iri hati nampak pertama kali lewat mata? Tetangga beli mobil lebih bagus dibanding kita, mulai punya perasaan, kan? Salah lihat. Ya. Bahkan ada orang yang saking parahnya, tetangga cuma ganti cat rumah aja, usilnya luar biasa itu. Ya. Begitu melihat kok jadi salah gitu. Itu sesuatu yang sangat fatal itu. Sesuatu yang sangat fatal. Teruskan dulu. Sekarang telinga. Seperti halnya mata, Allah pun meminta kepada kita untuk menjaga telinga kita. Karena ada orang-orang yang telinganya tersumbat terkena penyakit. Jadi nanti fatalnya, begitu tersumbat oleh sesuatu yang buruk, dia gak bisa dengar apa-apa. Dengar yang baik maksudnya. Ya. Pelan-pelan. Wa fi adhanihim waqra. Kata Al-Quran, ada orang yang telinganya kena sumbatan, Bu. Pak. Ya. Ada orang yang telinganya kena sumbatan. Jadi maksudnya begini, kalau mendengar, fungsi pendengarannya ada. Ya. Maaf, kalau mendengar, fungsi pendengarannya ada. Dengar saja. Tapi anehnya, cuma dengar yang kotor-kotor, yang baik gak bisa. Ya. Saya gambarkan situasinya, ya. Ada orang saking sayangnya Allah kepada orang ini, dibangunkan masjidnya di samping rumahnya. Anda bayangkan, ini rumahnya, ini masjid, dibangunkan oleh Allah. Yang dia tidak perlu pasang alarm lagi. Waktu sholat bisa terdengar, ya. Bisa nampak lewat matanya orang ke masjid. Orang lain yang jauh bisa datang kedengaran, ini yang dekat gak bisa dengar. Ada yang begitu, ya. Padahal Allah sudah saking sayangnya dibangunkan di samping rumahnya, tapi dia gak bisa dengar, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasa saja, ya. As-salatu khairu minan naum. Dia terbalik itu. An-naumu khairu minas salat, ya. Tidur lebih baik daripada sholat. Itu masuk saja ke dalam dirinya, ya. Gak bisa dengar. Tapi begitu dengar konser di Senayan, itu bisa cepat sampai, ya. Pakai biaya pun dikejar-kejar. Bisa itu. Bisa, ya. Dengar satu maksiat cepat masuknya, aktif terlibat di dalamnya. Apa yang salah? Perhatikan, ketika seseorang seringkali mendengar yang baik-baik, responnya akan baik. Tapi ketika seseorang mendengar yang buruk-buruk, ini yang kemudian masuk ke dalam dirinya, ke dalam kalbunya, ini yang akhirnya dikembalikan lagi ke telinga, menutup menjadi waqra, jadi sumbatan, kata Quran. Jadi kalau orang seringkali mendengar yang jelek-jelek, maka nanti fungsi kebaikannya tertutup. Ya. Dia hanya akan terbiasa mendengar yang jelek saja. Ya. Tolong catat pernyataan saya ini. Baik dengan buruk itu tidak akan pernah bersama. Halal, haram tidak akan pernah menyatu. Jadi kalau orang terbiasa, mohon maaf, ya, melakukan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, maka orang ini tidak akan pernah bisa melihat yang buruk, mendengar yang jelek. Mustahil. Mustahil. Bila seseorang misal, mohon maaf pak, melihat gambar yang baik-baik, begitu melihat tayangan yang buruk, itu akan berpaling seketika, gak diminta pun pasti akan dipalingkan. Sebaliknya, bila seseorang seringkali melihat yang jelek-jelek, pada yang baik dia alergi, gak bisa itu. Yang jelek aja yang bisa dilihat. Termasuk orang yang seringkali mendengar yang baik-baik, yang jelek gak bisa bu. Begitu ada acara-acara gosip, pindah seketika, gak bisa, telinganya itu gak bisa nyambung. Tapi kalau orang terbiasa mendengar yang jelek-jelek, yang baik-baik itu gak bisa. Lihat orang taklim, anti. Terlalu soleh orang-orang itu, biasa jalan. Diperdengarkan Quran, marah. diajak ngajak berdebat, itu muncul. Kenapa? Karena tidak terbiasa yang baik-baik. Maksud saya begini, saya ingin menyampaikan, kalau dalam kehidupan kita, baik bapak, ibu, atau di anggota keluarganya, mohon maaf sebesar-besarnya, ada sesuatu yang bertentangan dengan unsur kebaikan. Misal, matanya tidak terbiasa lihat yang baik, telinganya senang dengar-dengar acara yang tidak bagus, ya? Lisannya sering berkata yang buruk-buruk, mohon maaf, berarti ada yang haram yang masuk ke dalam dirinya. Bisa masuk lewat mata, bisa masuk lewat telinga, ya. Karena tidak mungkin antara yang haram dengan yang halal itu bersatu, tidak mungkin, ya. Termasuk saya sering katakan, bila suami sudah tidak senang dengan yang halal, ada yang haram yang masuk dalam dirinya. Sudah tidak senang menatap istrinya, sudah tidak senang mendengar kalimat-kalimat istrinya, berarti ada yang sering yang salah yang didengar oleh telinga suami itu, ya. Termasuk istri juga demikian, ya. Istri juga demikian. Kalau tidak sudah tidak nyaman melihat suaminya, pasangan hidupnya, maka ada yang salah yang masuk dalam dirinya itu. Yang paling berbahaya, kita berhenti di sini, bila yang masuk itu masuk ke dalam mulut, itu yang paling bahaya. Saya ulang ya, bila yang paling berbahaya itu adalah bila penyakitnya masuk lewat mulut, lewat lisan. Yuk dibuka hadisnya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1015. Pelan-pelan. Bisa ditemukan juga nanti kalimat yang berbeda tapi pesan yang sama, ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang kelima. Di Qur'annya, Qur'an surah ke-49 ayat ke-6. Tadi belum dituliskan. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat yang ke-6. Al-Hujurat ayat yang ke-6. Sebentar. Baik, saya ilustrasikan gini Bu ya. Saya ilustrasikan. Kalau yang masuk lewat mulut umumnya apa? Makanan, minuman ya, konsumsi kehidupan. Perhatikan. Kalau seseorang seringkali memasukkan yang halal ke dalam mulutnya, maka yang halal itu akan berproses, ya, dibawa oleh darah, dicerna oleh tubuh, lalu diteruskan, nanti ada yang masuk ke mata, ya, masuk ke telinga, kemudian masuk ke tangannya, masuk ke kakinya, jadi energi dalam kehidupan. Yang baik-baik ini nanti akan jadi motor kebaikan dalam dirinya. Jadi begitu dengar sesuatu yang baik cepat, karena biasa yang masuknya yang halal, ya, dinyambung dengan yang halal lagi. Dengar azan cepat, kakinya ringan melangkah, ya. Tangannya mudah untuk bergerak, matanya mudah memandang yang baik-baik. Yang paling celaka, ini yang berbahaya, bila seseorang memasukkan yang haram dalam mulutnya, maka yang haram ini masuk ke dalam mulutnya, diolah di tubuh, ya, dibawa oleh darah, itu yang menyebabkan kemudian dia masuk ke mata, jadi penyakit mata, ke telinga, jadi penyakit telinga. Bahkan yang paling berbahaya, ke hati, itu bisa menutup hati jadi penyakit hati. Itu yang paling fatal. Maka turunlah ayat Quran surah kedua Al-Baqarah itu, ayat yang ketujuh. Perhatikan kalimatnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Pelan-pelan. Ada orang-orang yang matanya gak bisa lihat, kata Allah. Ya, matanya tidak bisa melihat, ya. Bukan mata fisiknya, ya. Saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, ada mata fisik, ada mata hati kita itu, ya. Kalau mata fisik tugasnya itu untuk menampakkan benda-benda di sekitaran kita, ya. Ini apa? Mikrofon. Ini handphone, ini tisu. Itu mata fisik. Bahasa Qur'annya disebut dengan basor. Basorun. Basor. Quran surah 17 ayat 36. Surah ke-17 Al-Isra ayat 36. Perhatikan kalimatnya. Innas sam'a wal basar. Sungguh pendengaran dan penglihatan itu. Penglihatan yang dimaksudkan basar itu penglihatan mata fisik. Fisikal sifatnya. Basar. Pelan-pelan. Ini papan tulis, whiteboard, ini spidol, ini mic, itu basor namanya. Ada orang-orang yang nanti saat dihisab di akhirat nanti, itu matanya ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah. Ya. Kalau dalam bahasa kitanya, apa mata kamu itu tidak pernah difungsikan untuk melihat yang baik-baik? Mata kemana tugasmu? Ya. Saat aku menampakkan orang-orang ke masjid untuk berangkat menunaikan sholat berjamaah, kamu melihat itu, apa kamu tidak lihat? Ya. Saat aku perlihatkan kepada mushaf, ya, kenapa kamu tidak bacakan? Kamu tidak respon? Ya. Maka mata akan menjawab, ya Allah saya lihat, tapi pemilik mata saya, pemilik ini, dia tidak merespon apa yang saya lihat. Akan ditanya. Pelan-pelan. Apa yang menyebabkan seseorang, mohon maaf, matanya bisa normal melihat kebaikan, tapi tidak bisa mengerjakan kebaikannya? Ya. Karena mata hatinya, saya ulang, mata hatinya terkena penyakit, dia tidak bisa memberikan nilai, tidak bisa memberikan respon. Ya. Pernah nggak bapak ibu punya gambaran begini? Bisa lihat orang pada ke masjid, tiba-tiba hatinya mengatakan cepat, dia sudah ke masjid. Pernah apa begitu? Ya. Ibu pernah melihat ketika orang sudah siap-siap taklim berangkat, di hati ada dorongan cepat, dia sudah siap-siap berangkat. Pernah begitu? Ya. Itu namanya basirah. Basirah. Quran surah ke-75 ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bukan basar. Ya, bukan basar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan ada dalam diri manusia itu basirah, pandangan hati yang memberikan nilai. Ya. Jadi saat mata kita memandang yang baik-baik itu, hatinya akan mengatakan cepat lakukan. Ya. Saat matanya memandang yang buruk-buruk, hatinya mengatakan jangan lihat itu buruk, palingkan, palingkan. Ya. Nah, kalau bapak ibu masih punya nilai itu, pandangan yang memberikan nilai disebut dengan basirah, maka normal itu. Pandangannya normal. Ya. Yang berbahaya, jika ada seseorang makan makanan yang haram, masuk dalam dirinya, dibawa oleh darah, itu menutup basirahnya, Bu, Pak. Jadi terhalang gitu. Ya. Mata hatinya gak bisa lihat. Mata fisiknya bisa lihat. Ya. Mata fisiknya bisa lihat, tapi tidak ada pencegahan dalam hatinya, tidak ada suara. Ya. Karena itu ketika melihat tayangan yang buruk-buruk, hatinya tidak protes. Ya, karena tertutup. Wa ala absarihim ghisyawah. Dalam hatinya ada penutup. Ya. Dia santai saja nonton tayangan buruk, santai. Lihat gambar-gambar jelek, santai. Yang paling berbahaya, kalau terus-terusan ini terjadi, suara hatinya mati, maka inilah awal mula yang melahirkan maksiat. Tiba-tiba pulang dari masjid. Dari masjid, Anda bayangkan. Ya. Keluar, mulai mau pakai sandal. Ini kayaknya yang ini yang punya saya. Kayaknya yang ini. Dia pakai sandal, padahal dia ke masjid tidak menggunakan sandal. Dia pulang bisa bawa sandal orang itu. Ya. Karena fungsi hatinya gak bisa lihat. Ya. Sering terjadi saat Ramadan kemarin, itu sering banyak kasus terjadi di satu masjid. Ibu bisa gak bayangkan, orang wudhu sama-sama senyum, tertawa, ya, nyapa juga. Ya. Begitu orang lain takbir, Allahu Akbar, matanya melihat takbir, tapi hatinya gak bisa. Tiba-tiba dia mundur, tas orang dia bawa, jalan. Handphone orang dia ambil. Anda bayangkan, ikut itikaf, tapi bisa ngambil handphone orang. Ikut itikaf bisa nyolong sandal orang. Apa yang salah itu? Itu kalau kebanyakan makan yang haram, kan pencuri itu makanannya haram. Ini semakin banyak yang masuk, semakin tertutup fungsinya itu. Ya. Sama dengan telinga juga begitu. Telinga juga begitu. Jadi kalau nanti kebanyakan yang haram masuk, coba deh bapak ibu tes ya. Bukankah saat azan berkumandang itu, hati kita mengatakan cepat, sudah azan, siap, siap, siap, siap. Ada begitu ya? Tapi tidak sedikit ditemukan sudah azan pun telinganya biasa saja. Ya. Dinasehati malah marah-marah. Itu tadi, yang haram masuk dalam jiwanya menutup fungsi-fungsi kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Hati-hati. Ah, kalau sudah seperti ini, saya mohon cek nanti saat pulang ke rumah ya. Saat sudah seperti ini, kata Nabi, maka doanya tidak akan pernah terkabulkan. Saya ulang. Kalau sudah seperti ini, maka doanya tidak akan pernah terkabulkan. Saya tutup dengan membacakan hadis Nabi SAW. Perhatikan hadisnya. Saya tutup ke ujungnya saja ya. Thumma dzakara ar-rajula. Kemudian Nabi mengisahkan tentang seorang laki-laki. Yutilu safara. Dia menempuh satu perjalanan panjang menuju Allah. Saya informasikan singkat, kalau ada di antara bapak dan ibu ingin melakukan perjalanan dilakukan karena Allah, misal umrah ya, atau mau taklim ini, ikut taklim itu kan karena Allah ya. Saya sarankan betul di perjalanan itu isi dengan doa. Mintakan kepada Allah. Karena ternyata doa yang dipanjatkan dalam Anda saat bepergian di perjalanan karena Allah itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan orang yang diam. Ya. Terutama saat Bapak Ibu ikut ta'lim ini. Itu hadisnya langsung di 3 kitab hadis, Bu, Pak. Ada di hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2682, dan Ibnu Majah nomor hadis 219. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Yang paling menarik, perhatikan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talabil ilmi. Siapa yang menyiapkan dirinya, melangkahkan kakinya berangkat untuk belajar, belajar sebagian dari pengetahuan agamanya, maka Allah akan meringankan, akan dibalas dengan meringankan langkahnya ke surga. Saat dia berangkat menyiapkan saja, maka malaikat membentangkan sayapnya, ya, membentangkan sayapnya. Kalaulah penuntut ilmu tahu saat dia mulai berangkat sampai kembali lagi ke tempat dia tinggal, maka malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridho kepada dia. Ya. Ridhonya malaikat itu maknanya dua. Saya ulangi, ridhonya malaikat memiliki dua arti. Satu, memohonkan ampunan pada dosa-dosa yang dilakukan. Ya. Memohonkan ampunan pada dosa-dosa yang dilakukan. Yang kedua, ini yang menarik, mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Jadi tolong catat betul ini kata-kata saya ini, catat betul. Kalau ibu sedang dalam perjalanan bapak, dalam taklim atau hal yang baik-baik, isilah satu di antara dua. Kalau Anda tidak sanggup berdoa dalam kebaikan, minimal isi dengan istighfar. Sayang bu, pak, sayang. Karena setan itu begitu cerdas itu, setan itu jenius itu. Ya. Dia tidak ingin kehilangan peluang untuk menggoda seorang hamba, seorang anak manusia. Ya. Sudah capek-capek menggoda, tiba-tiba diampuni oleh Allah. Dia palingkan itu. Ya. Makanya ini bisa terjadi bu, ya. Bisa terjadi. Bahkan saat saya sampaikan sekarang pun, ibu masuk mobil bisa lupa itu. Ya. Begitu masuk, yang tadinya ada peluang istighfar, tiba-tiba ngobrol. Ya. Tiba-tiba bisa foto-foto. Tiba-tiba bisa bikin status. Baru mengikuti taklim. Tak, ah, ada selesai itu. Itu masuknya cepat sekali, ya. Isi dengan doa. Jadi doa yang disampaikan dalam perjalanan itu cepat mengabulkan, ya. Dua, sampai kata Nabi asy'atha aghbara, sampai saking totalnya berperjalanan itu penampilannya sampai acak-acakan, saking seriusnya. Yamuddu yadaihi ilas sama, lalu dia mengangkat tangannya ke langit begini. Informasi saja, di hadis lain disebutkan orang yang mengangkat tangannya sambil berdoa, saat berdoa mengangkat tangannya lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Tapi nanti satu waktu kita bahasnya, ada caranya. Ya, saya sering lihat agak keliru, tidak sesuai dengan hadisnya. Ya, kalau hadisnya bukan terpisah begini, ya, di hadis itu mendekat begini. Ya, jadi kalau Anda berdoa mengangkat tangan, diangkat sejajar dengan dadanya begini, ya, itu bukan terpisah begini bu, pak. Ya, tapi mendekat seperti ini. Mendekat, ya, baik. Tapi tidak semua nanti mengangkat tangan itu sampai seperti ini. Nanti ada yang kalau sifatnya sangat dibutuhkan dia bisa mengangkat lebih tinggi, ya. Dalam Jumatan khatib cukup mengangkat telunjuknya saja, ya. Nanti ada beberapa hal tertentu yang spesifik harus dibahas. Tapi poinnya orang ini menempuh perjalanan panjang. Yang kedua dia mengangkat tangannya. Ya. Yang ketiga ini yang paling dahsyat. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Kemudian yang ketiga, orang ini memulai dengan al-asma'ul husna. Ada ayat dalam Al-Quran yang meminta kita saat berdoa, coba awali dengan al-asma'ul husna. Nanti di hadis ditafsirkan, orang yang berdoa membuka dengan al-asma'ul husna, itu akan lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan orang yang tidak membacakannya. Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah 17 ayat 110. Dua ayat terakhir. Perhatikan rumusnya, ya, rumus Qur'annya. Ini juga suka agak keliru prakteknya. Kulid Allah. Ya, Qur'an surah 17 Al-Isra ayat 110. Ya. Kulid Allah. Jika Anda punya persoalan dalam hidup, silahkan mintakan solusinya kepada Allah. Ya. Berdoa, minta. Sudah. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 110. Kulid Allah, jika Anda punya masalah dalam kehidupan, silakan berdoa kepada Allah, sebut namanya. Ya. Awid Ar-Rahman, yang menarik ini yang paling penting, tolong ibu garis bawahi, ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kapanpun, persoalan apapun Anda ingin mohonkan kepada Allah, Allah punya nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan dan persoalan kita. Ya. Lihat rumusnya. Jadi kalau ibu punya masalah, ingin menyebut al-asmaul husna, kata Allah gak usah disebut semuanya. Cari saja nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Misal, ada orang yang sedang terkena kesulitan, sulit luar biasa. Cukup sebut namanya satu, Ya Al-Fattah, Ya Allah, Ya Al-Fattah, Ya Al-Fattah, Ya Al-Fattah, minta. Ada orang butuh rizki, sebut namanya, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ada orang yang diusili, diganggu oleh orang lain, sebut namanya, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Saat ada musibah, ingin diberikan kesabaran, sebut namanya, ya Sabar, ya Sabar, ya Sabar. Ya. Tidak perlu semuanya, sebut yang terkait dengan kebutuhan kita saja. Ya. Tapi kalau ibu tidak mampu menemukan kalimat yang kira-kira kita hafal sesuai dengan kebutuhannya, sebut nama puncaknya, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ya. Karena itulah dalam berdoa di Quran seringkali kita menggunakan kalimat Rab, Rab, Rab, Rab. Ya. Doa paling favorit apa di Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu Al-Baqarah ayat 201 itu ya. Doa apa itu? Doa sapu jagat ya. Ya, doa sapu jagat, ada doa sapu enggak ada jagatnya, ada doa jagat enggak ada sapunya. Cuma orang kita aja yang tahu itu ya. Baik, kembalikan pelan-pelan kita akhiri. Orang ini melakukan ketiganya. Menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya, dan yang terakhir menyebut puncak Al-Asmaul Husna, ya Rabb, ya Rabb. Yang mengejutkan dikomentari oleh Nabi, anna yustajabu lidzalik. Doanya mustahil akan terjawab. Mustahil akan terjawab. Kenapa? Maaf, famat'amu haramun. Karena makanan yang masuk ke dalam mulutnya itu haram. Wa mashrabu haramun, minumannya haram. Bahkan wa malbasu haramun, pakaiannya haram. Ya. Biasanya kan kalau makanan sudah masuk haram, ya maaf Bu ya, Pak maaf, minuman sudah masuk haram, biasanya kan masuk ke tangan jadi haram, kaki jadi haram. Jadi usahanya pun akan senang pada yang haram. Ya. Langkahnya akan senang pada yang haram. Bicaranya senang yang haram-haram. Makanya wa ghubiya bi haramin, perangkat hidupnya pasti akan haram itu. Ya. Pasti akan haram. Jadi tidak mungkin ada orang terbiasa yang halal mencari yang haram, itu mustahil. Tapi kalau orang sudah memasukkan yang haram pada mulutnya, itu yang paling berbahaya. Perangkat hidupnya bisa haram. Kata Nabi, kalau situasi ini terjadi, maka doanya tidak akan pernah terkabul. Tidak akan pernah. Dan itu puncak penyakit hati ada di situ. Dan yang paling sulit mengeluarkannya, membersihkannya nanti di bagian yang kedua, itu yang masuk yang haram ke dalam mulut, itu yang paling susah. Ya. Yang lainnya mudah. Kami pernah menguji ibu 30 anak, ya, dikumpulkan di satu tempat, konon belajar di sekolah-sekolah Islam dan menghafal Quran. Ya. Saya agak penasaran, saat itu saya bilang coba kumpulkan, saya ingin tahu bagaimana hafalan Qurannya. Tapi yang paling menarik, saya fokus saja, ada satu anak yang unik sifatnya. Unik. Diaturnya sulit luar biasa. Sulit. Tapi saat bergabung itu, dia bisa bertahan. Lihat begini, ya. Pertemuan pertama, patuh, baik. Ya. Tiba-tiba mulai aktif, mulai aktif, mulai aktif, tapi bertahan sampai selesai. Saya agak kebingungan, kok bisa ya? Orang tuanya soleh luar biasa, ibunya solehah, rajin mengaji, baik, ya. Ayahnya juga baik, Masya Allah, teduh orangnya. Saya pikir, ini ada yang tidak tepat ini. Tidak nyambung ini. Tidak mungkin terlahir dari rahim seorang yang solehah, anak yang bermasalah, itu mustahil. Mustahil. Maka ternyata setelah taklim selesai, ibunya mendekati, alhamdulillah Ustaz, anak saya bisa bertahan. Biasanya saya bawa ke sekolah manapun, saya tunggu 5 menit di depan sekolahnya. Itu gurunya langsung mengantarkan kembali untuk dibawa pulang. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata anak itu anak adopsi, dilahir kembar dari ibundanya. Satu diambil oleh salah seorang artis, satu lagi oleh beliau itu. Ibu tahu apa yang terjadi? Kenapa diadopsi? Karena ibunya saat mengandung itu seringkali senang minum minuman keras. Bapaknya pencuri. Yang haram itu komplit itu. Komplit, ya. Bahkan sebelum anak ini lahir sudah terzalimi itu. Nah, itu tidak mudah itu merubahnya, tidak mudah. Ya, jadi mulai bertahun-tahun, karena sudah jadi daging itu. Ya. Jadi harus ada makanan yang halal lagi yang bisa menghilangkan yang haramnya. Ya. Harus ada lingkungan yang halal lagi yang membentuk yang haramnya, ya, yang mengeluarkan yang haramnya. Itu tidak mudah. Karena itu saya pesankan betul Pak, mohon izin, mohon maaf sebesar-besarnya. Demi Allah saya katakan, jangan pernah bawa secuil pun yang haram dalam kehidupan, karena fatal akibatnya, fatal. Bapak bawa rezeki yang haram dimasak oleh ibu, yang makan bukan satu dua orang, bisa banyak orang. Ya. Atau setidaknya ibu pun mendapatkan yang haram dalam kehidupan diterapkan pada anak, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Bukan hanya akan menghambat kecerdasannya, tapi yang berbahaya itu akan menghambat keimanannya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Percuma anda punya anak jenius, tapi bisa maksiat dalam kehidupan. Ya. Itu yang paling berbahaya. Saya kira itu bagian yang pertama yang kita akhiri sampai di sini. Jadi kesimpulannya. Jika anda ingin terbebas dari penyakit-penyakit hati, maka jangan sampai

qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami selalu perhatikan engkau. Lihat kalimatnya, kami selalu perhatikan engkau. 3 tahun diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau seringkali memalingkan wajahmu ke langit memohon supaya dipindahkan kiblatnya. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai sekarang silahkan palingkan dirimu, pindahkan kiblatnya ke arah masjidil haram. Maka berputarlah salatnya 180 derajat begini, berputar. Ya. Dan diikuti oleh para sahabat. Sampai hari ini tempat itu kemudian dikenal dengan Masjid Qiblatain. Ya. Masjid Qiblatain. Pelan-pelan. Jadi Nabi berdoa baru dikabulkan setelah berapa lama? 3 tahun. Nabi Ayyub alaihi salam sakit luar biasa, diuji dengan luar biasa penyakit yang tidak pernah diderita orang sebelumnya, tidak akan dialami orang setelahnya. Ya. Istrinya mengatakan, kalau dalam bahasa kita, papa kan nabi rasul. Nabi rasul. Angkat tangan bermohon kepada Allah, mintakan. Bukankah doa Nabi akan cepat dijawab? Apa kata Ayyub? Kalau dalam bahasa kita, ma, berapa lama kita mendapati kesenangan? Kata istrinya kurang lebih 20 tahun. Berapa lama kita diuji dengan seperti ini? Saya sakit, ya kita kehilangan harta benda. Kata istrinya beberapa tahun. Ya, kalau beberapa tahun itu ukurannya barangkali 7 tahun, 8 tahun, sabar itu. Ya. Kata Ayyub, nanti saja. Kalau sudah masa sakit ujian ini sama dengan masa senangnya sama-sama 20 tahun, baru saya akan mengangkat tangan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Malu rasanya diberikan kesenangan 20 tahun, diuji beberapa tahun, langsung mengeluh kepada Allah. Nanti kalau sudah tiba masanya sama-sama seperti itu, baru saya minta. 20 tahun berdoa dikabulkan. Wa ayyuba idznada rabbahu rabbi anni masani adzur wa anta arhamar rahimin fastajabna, dijawab 20 tahun. Nabi Zakaria menikah, berumah tangga, belum memiliki keturunan. Tapi Masya Allah, tidak pernah putus asa. Berdoa, berdoa, berdoa. Sampai dikatakan di surah Maryam itu, dari ayat 3 sampai dengan nanti puncaknya ayat 13 setelah lahirnya Yahya. Itu kata beliau, saya tidak pernah putus berdoa, ya Allah, wasta'ala ra'sus syaiba. Sampai rambut saya memutih, beruban. Fisiknya sudah lemah. Ibu bisa terbayang enggak? Ada orang berdoa terus sampai fisiknya sudah semakin lemah. Rambutnya sudah beruban. Artinya berapa tahun itu berdoa tuh? Belum terkabulkan. Baru dikabulkan ketika beliau merawat Maryam. Mihrab, berdoa kepada Allah di Ali Imran Quran surah 38 ayat 39 itu. Baru dikabulkan setelah puluhan tahun. Ibu bisa bayangkan, ada nabi, rasul 3 tahun, puluhan tahun berdoa tidak putus asa baru dikabulkan. Ya. Ada orang bukan nabi, bukan rasul, baru 3 hari berdoa ingin cepat dikabulkan. Quran surah 2 ayat 155. Al-Baqarah 155. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 155. 155. Nanti ditutup baru terakhir, baru saya jawab rasionalitas doanya. Pelan-pelan. Posisi sebelah kiri paling atas. Walanabluwannakum bisyai. Lihat persamaannya. Dan setiap orang yang hidup, kata Al-Quran, setiap orang yang hidup pasti akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Jadi kata Allah, setiap orang hidup pasti punya masalah, akan diuji dengan masalah. Perhatikan rumusnya Bu ya, Pak ya. Masalah ini diujikan oleh Allah kepada kita bukan ingin menjadikan kehidupan kita bermasalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau tidak diciptakan marah, bagaimana ketahuan sabar? Kalau tidak dibuat bohong, bagaimana bisa ketahuan jujur? Ya. Kalau tidak diciptakan sombong, bagaimana bisa nampak rendah hati? Ya. Jadi kata Quran, pasti orang hidup itu pasti punya masalah. Tidak ada yang hidup yang tidak punya masalah. Ya. Ibu tuh kelihatan tenang-tenang, nulis. Itu mustahil gak punya masalah itu. Ya, barangkali lebih besar dibandingkan dengan yang terlukis kan. Ya. Di saat seseorang tidak ingin punya masalah, itu artinya gak mau hidup. Ya. Karena persamaannya hidup pasti punya masalah. Saat dia tidak punya masalah, pasti sudah tidak hidup. Ya. Saya cek dulu, ibu ingin punya masalah atau tidak? Tidak.